ومبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-82 dan setelahnya dari surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala: "Falyadhaku qalila." Maka silakan mereka, orang-orang munafik ini, tertawa dengan tawa yang sebanyak apapun tawa mereka di dunia ini, gembira mereka di dunia ini akan terbatas. Maka tetap dikatakan qalila. Tapi katakan bahwa mereka tertawa dengan tawa yang karena memang hanya sesekali mereka tertawa. Tidak akan mungkin mereka tertawa terus sepanjang hidup mereka di dunia ini, karena akan dicap gila. Maka Allah mengatakan falyadhaku qalila, silakan mereka akan silakan mereka tertawa dengan tawa yang waliyabku kasira, niscaya mereka akan menangis dengan tangisan yang banyak. Bahkan tak henti-hentinya mereka menangis ketika mereka masuk ke alam akhir. Baik. Mereka akan terus menangis sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus menangis sampai tangisan mereka sama seperti jadawil. Jadawil itu sama seperti saluran air. Tangisan mereka nantinya di hari akhir. Dan ketika mereka terhenti tangisan mereka dalam bentuk air mata, akan keluar darah dari mata-mata mereka. La haula wa illa billah. Di penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka, kufar, munafikin di kehidupan akhirat. Allah musta'an. Oleh karena itu Allah mengatakan falyadhaku qalil. Banyak apapun tawa mereka di dunia ini tetap dianggap sedikit. Imbang tangisan mereka. Mereka meraung. Mereka meratap, mereka mengangkat suara mereka. Mereka menangis di kehidupan akhirat mereka. Wala haula wa illa billah. Waliyabku kathiran jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka telah usahakan. Mereka ketika di dunia bergembira, senang, tertawa-tawa ketika mereka tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah, padahal beliau alaihissalatu wassalam mengajak mereka semuanya untuk berperang. Jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan untuk mereka bagi hasil usaha kemunafikan mereka, penentangan mereka. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin min, kalau Allah mengembalikan engkau, ini sepulang engkau dari perang Tabuk, kau akan mendapati mereka sekelompok di antara mereka yang katanya mau ikut perang di berikut hari kalau ada ajakan perang, yang pada saat perang Tabuk mereka tidak ikut. Fasta'dhanu kalil khuruj, mereka akan minta izin untuk keluar ikut perang bersama dengan engkau. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar, tidak boleh ikut berperang sebagai hukuman atas mereka. Baik. Lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwa. Kenapa mereka dihukum ini? Tidak diperbolehkan ikut berperang. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Karena sebelumnya kalian lebih senang, lebih suka, lebih riba untuk tinggal di kampung. Tidak mau perang, tidak mau mengeluarkan harta dalam peperangan. Raditum bil qu'udi awwala marrah. Faq'udu ma'al khalifin. Maka silakan kalian tinggal, tidak perlu lagi perang sebagai hukuman untuk mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ayat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau menyolati mereka, orang-orang munafikin ini, mata ala nifaq, jangan pernah engkau menyolati mereka. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri di kuburan mereka untuk mendoakan mereka agar supaya mereka diampuni. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam kondisi fasik, tidak taat. Ketika barakallahu fikum, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, meninggal dunia, datanglah putranya Abdullah, namanya juga Abdullah, walaupun di awalnya bernama dengan Al-Hubab, kemudian diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masmuka?" Qala Al-Hubab. Qala bal anta Abdullah. Innal hubab ismu min asma'is syaitan. Karena hubab adalah nama dari nama-nama syaitan. Ganti namamu jadi Abdullah. Maka sang putra pun ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah untuk menyolati jenazah ayahnya dan meminta agar supaya kain yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakaikan untuk sang ayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya dan menyolatinya walaupun dihalangi oleh Umar radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, engkau masih mau menyolati si fulan ini padahal dia dulunya begini begini begini, direntet kesalahan dan kejelekan yang menunjukkan dengan jelas kemunafikan. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minggir wahai Umar," sambil tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Minggir wahai Umar, karena sesungguhnya Allah masih memerintahkan untuk aku memilih, dan akulah yang memilih. Memilih untuk menyolati orang ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyolatinya dan memberikan pakaian Rasulullah untuknya dijadikan kain kafan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuknya kain kafan dari baju beliau atau kain beliau. Karena ketika Al-Abbas dulunya datang, dan Abbas meminta pakaian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada pakaian yang cocok untuk sang paman kecuali baju atau pakaiannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pakaian inilah yang diberikan kepada sang paman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk membalas kebaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekedar membalas kebaikan. Bila orang yang mati dalam kondisi kafir, tidak ada yang manfaatnya sedikit pun kebaikan untuknya setelah kematian. Doa orang lain untuknya tidak akan pernah sampai. Barakallahu fiik. Usaha apapun, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat juga tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Walhasil, selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalati Abdullah bin Ubay bin Salul, barulah turun ayat ini. wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah engkau menyelati seorang pun di antara munafikin selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi menyelati seorang pun dari kalangan munafik. Baik. Setelah diturunkannya ayat. Baik. Kalau sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah, beliau ketika tahu persis orang ini orang munafik, beliau tidak mau menyelati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup dan setelah turunnya ayat ini, beliau hanya mengatakan sya'rukum sahibah. Ini urusi jenazah saudara kalian sendiri. Beliau tidak lagi mau menyolatinya, apalagi mendoakannya. Tidak ada untuk mereka. Barakallahu. Salat dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah dan beliau yang mengimami salat jenazah, kalau beliau melihat dan memastikan bahwa orang ini nampak kemunafikannya, beliau tidak mau menyolat. Tapi kalau tersamarkan keadaannya dan tidak tahu apakah dia munafik atau tidak, dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Bertanya, wahai Hudzaifah, apakah orang ini termasuk yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang munafikin? Kalau Hudzaifah mengatakan iya, maka Umar pun tidak menyolat. Kalau Hudzaifah mengatakan tidak, bukan termasuk orang-orang munafikin, maka Umar pun menyolatinya. Barakallahu fiik. Berdasarkan ayat ini bahwa tidak boleh menyolati orang munafik dan tidak boleh mendoakan kebaikan untuk dan doa ampun untuk mereka. Tidak boleh. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Baik. Kalau masih hidup, masih boleh doakan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memberi hidayah untuknya. Tapi ketika sudah mati dia dalam kondisi kafir, tidak boleh lagi. Bahkan Nabiullah Ibrahim AS yang dulunya berjanji untuk mendoakan sang ayah, tetap mendoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ibrahim pun berhenti untuk mendoakan ayahnya. Masya Allah. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka mati dalam kondisi tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak taat kepada Rasulnya. Maka ini tiga ayat pengingat untuk bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, silakan kalian wahai orang-orang munafikin yang bergembira bahkan tertawa ketika tidak ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalian tertawa dengan tawa yang karena kalian akan menangis selama-lamanya karena dosa kalian. Kemudian kalau ada yang mau minta izin ikut perang di berikut hari, maka tidak boleh diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh diizinkan ikut perang. Tidak boleh keluar. Dan mereka tetap bersama dengan orang-orang yang tidak ikut perang lain. Lalu, kemudian peringatan untuk Rasulullah dan semuanya berlaku sampai hari kiamat. Tidak boleh menyolati orang munafik. Dan tidak boleh mendoakan keselamatan untuk mereka. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Dan mereka mati dalam kondisi fasik. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat neraka. Dan semoga Allah SWT memberikan dan menghiasi iman dalam hati. Sehingga kita mudah untuk beramal saleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.